إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، terakhir kita bahas dari kitab Fadl Ilmi Salaf, yaitu ucapan Ibn Rajab menyebutkan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna awwala man tus'ar bihim an-nar thalatha, sesungguhnya awal pertama dibakar api neraka, yang dibakar dia dalam api neraka adalah tiga golongan, tiga jenis manusia. Yang pertama, ahaduhum man qara'a al-Qur'ana wa ta'allama al-'ilma liyuqal huwa qari' wa huwa 'alim. Justru orang yang pertama dibakar dalam neraka adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mempelajari ilmu. Tetapi membaca Al-Qur'an karena ingin disebut sebagai qari', pembaca Qur'an yang hebat, dan mempelajari ilmu liyuqal huwa 'alim, untuk dikatakan bahwa dia 'alim, ingin disebut sebagai ulama. Maka ketika yaumul qiyamah nanti ditanyakan, apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadamu, orang itu menjawab, aqra'ul Qur'an wa ata'allamul ilm, aku membaca Al-Quran dan aku mempelajari ilmu. Maka Allah katakan kepadanya, kadabta, engkau berdusta. Engkau membaca Al-Quran liyuqal alim, agar engkau dikatakan alim. Dan engkau mempelajari ilmu agar engkau disebut sebagai alim. Membaca Al-Quran agar dianggap sebagai qari' terkenal, dan mempelajari ilmu agar disebut sebagai ulama. Maka diperintahkan, humma umira bihi fayushab ala wajhih, maka diperintahkan dengannya untuk diseret dengan wajahnya, hatta ulqiya finnar, hingga dilemparkan dalam api neraka. Ini mendukung secara makna hadis-hadis yang telah lewat. Hadis-hadis yang lewat bimufradihi, kalau dia sendiri, enggak bisa jadi hujjah, karena hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang kemarin disebut man talabal ilma liyubahi, atau hadis yang sebelumnya, orang siapa yang mempelajari ilmu karena ingin dipuji dan ingin membanggakan, itu semua memiliki kelemahan-kelemahan. Tetapi makna yang terkandung dalam hadis-hadis tadi terkandung di dalam hadis-hadis sahih, seperti hadis sahih Muslim ini, bahwa awal pertama yang dibakar dalam adab, dalam api neraka, justru orang yang belajar, membaca Quran dan mempelajari ilmu. Hanya saja orang ini tidak memanfaatkan ilmunya, sehingga belajar karena ingin sombong, ingin dikatakan sebagai alim. Dia membaca Quran dengan bagus, dengan mujawad, dengan tajwid, hanya karena ingin disebut sebagai qari yang bagus. Hanya riya, murai. Maka ternyata orang yang jenis inilah yang pertama dibakar dalam api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ingin menyampaikan hadis ini, beliau sangat takut radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ada yang datang kepadanya, ya Abu Hurairah, sampaikan kepadaku hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Satu hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepadaku di rumah ini, dan tidak ada antara dia dengan aku orang lain. Kemudian diam, tertunduk, seperti merasa takut keringat dinginnya keluar. Kemudian tarik nafas. Aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku di rumah ini, dan tidak ada orang lain bersamaku siapapun kecuali aku dengan Rasulullah SAW. Terdiam lagi. Sampai kemudian tarik nafas lagi. Aku mendengar. Hampir tidak jadi menyampaikan. Kemudian diulang lagi. Hampir tidak jadi menyampaikan. Kemudian diulang lagi. Sampai beliau menyampaikan yang ketiga. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, awal matus'ar bihimun nar. Orang yang pertama dibakar dalam api neraka, yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran, orang yang belajar ilmu, yang ternyata hanya ingin dipuji sebagai qari dan sebagai alim. Yang kedua, orang yang bersedekah. Disebutkan, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadamu? Orang itu mengatakan, aku bersedekah, mengeluarkan hartaku di jalanmu ya Allah. Maka dijawab, kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau memberikan hartamu kepada fuqara wal masakin hanya ingin disebut, agar disebut engkau sebagai seorang yang dermawan. Waqad qil, dan sudah dikatakan. Waqad qil, dan sudah dikatakan, yakni sudah disebut sebagai dermawan di dunia. Maka enggak ada lagi balasan di akhirat, enggak ada lagi pahala di akhirat. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian mulai yang ketiga. Yang mujahid fi sabilillah, yang ketika ditanya apa yang kau amalkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, orang itu menjawab, aku berjuang di jalanmu ya Allah. Berjalan, berjuang, berjihad di jalan engkau. Maka dikatakan, kadzab, engkau berdusta. Engkau berperang hanya ingin dikatakan sebagai pemberani. Waqad qila, dan engkau sudah disebut sebagai pemberani. Lemparkan dia dalam neraka. Maka tiga orang tadi termasuk orang-orang yang pertama dibakar dalam api neraka, sehingga ketika itu Abu Hurairah menyatakan, ulaika, mereka itu, tiga orang itulah yang pertama api neraka membakarnya adalah mereka. Qulibna a'azakumullah. Demikian mengerikannya ancaman bagi murai, ancaman bagi orang yang beramal tidak kenal Allah. Apa hukumnya orang yang beramal tidak kenal Allah? Hukumnya syirik. Jangan dianggap remeh. Orang yang beramal karena dunia, orang yang beramal karena kedudukan, orang yang beramal ingin dipuji, orang yang beribadah hanya karena ingin disebut pemberani, disebut sebagai alim, disebut sebagai qari, hafiz, disebut sebagai penghafal Al-Quran, masya Allah. Orang yang demikian adalah orang yang beramal tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beramal tidak karena Allah berarti dia murai, berarti ibadahnya bukan untuk Allah. Barang siapa yang beribadah bukan untuk Allah, apa namanya? Syirik. Hanya saja untuk menyatakan bahwa kesyirikan ini tidak menyebabkan orangnya jadi kafir, maka disebut dengan syirik kecil. Kalimat syirik kecil bukan menunjukkan bahwa perbuatan ini perbuatan ringan, bahwa perbuatan riya ini perbuatan yang ringan, bukan. Tetapi kalimat kecil hanya untuk membedakan bahwa ini bukan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun orang yang beribadah pada berhala, beribadah kepada batu, kepada kuburan, kalau dia menganggap bahwa batu dan kuburan tadi memang yu'zir, memang dia yang menakdirkan dan menentukan, maka dia musyrikun kafir, keluar dari Islam. Tetapi orang yang murai tadi, yang beramal bukan karena Allah tapi karena manusia, ingin dipuji, maka orang ini sama berbuat kesyirikan, hanya saja kesyirikannya kesyirikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Untuk membedakan antara syirik yang mengeluarkan dari Islam dan syirik yang tidak mengeluarkan dari Islam, diistilahkan dengan syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, sedangkan syirik kecil adalah yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Maka kalimat kecil bukan menunjukkan bahwa dosa ini dosa kecil. Bukan. Syirik tidak ada yang kecil. Dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Bahkan sebesar-besar dosa adalah kesyirikan. Apa yang menunjukkan kalau dosa ini dosa besar? Azim. Yang menunjukkan besarnya dosa ini walaupun syirik kecil adalah hadis yang bersama kita ini. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, awal man tuz'ar bihim an-nar, awal pertama yang dibakar di dalam api neraka adalah tiga golongan. Yang ternyata tiga golongan manusia ini adalah orang-orang yang murai, yang belajar karena ingin disebut alim, yang membaca Al-Quran dengan bagus, dengan tajwid, hanya karena ingin disebut sebagai qari, yang berjihad fisabilillah hanya karena ingin disebut pemberani, yang dermawan memberikan hartanya ke sana kemari pada fuqara wal masakin, sedekah, zakat dan sebagainya, ternyata hanya karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang pemurah. Berarti mereka hanya mengharapkan pujian-pujian manusia. Maka inilah orang-orang yang awal matus'ar bihimun nar. Awal pertama manusia dibakar di dalam api neraka adalah mereka, para murain. Alladzina yura'unan nas. Orang-orang yang riya, ingin dipuji oleh manusia. Dan ini bukti kalau ilmunya tidak bermanfaat. Khususnya pada contoh pertama yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang yang mempelajari ilmu liyuqal anhu alim, agar disebut sebagai alim. Maka orang ini berarti ilmunya la yanfa'. Di antara tanda-tanda ilmu seseorang yang tidak bermanfaat, bahwa dia bangga dengan ilmunya dan sombong dengan ilmunya, ingin disebut sebagai ulama. Oleh Ibn Rajab, berkata Ibn Rajab selanjutnya, فَإِنْ لَمْ تُقْنِعْ نَفْسَهُ بِذَلِكَ حَتَّى تَصِلْ دَرَجَةَ الْحُكُمِ بَيْنَ النَّاسِ حَيْثُ كَانَ أَهْلُ الزَّمَانِ لَا يُعَظِّمُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَيْهِ فَقَدْ اسْتَبْدَلَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. Kalau dia tidak puas, lam yuqni' atau lam tuqni', kalau jiwanya tidak puas, lam tuqni' nafsuhu bidzalik, tidak puas jiwanya hanya dengan diketahui oleh Allah saja. Ini masih kelanjutan ayat sebelum hadis, kelanjutan ucapan Ibnu Rajab yang sebelum hadis yang kemarin, bahwa seorang yang memiliki ma'rifah maka mencukupkan hanya ma'rifatullah. Masih ingat maknanya? Siapa yang memiliki ma'rifatullah, maka dia hanya mencukupkan dengan ma'rifatullah. Siapa yang kenal Allah, maka dia cukup dengan Allah mengenali dia. Cukup. Orang lain gak tahu, tidak apa-apa. Orang lain tidak memuji, tidak menyanjung, tidak mengangkat, gak apa-apa. Orang lain tidak menghormati ilmunya, tidak peduli. Yang penting Allah menganggap bahwa dia sebagai orang yang beramal dengan ilmu. Orang seperti ini adalah orang yang ilmunya nafi', orang yang ilmunya bermanfaat. Yang penting saya belajar ilmu dan saya beramal dengan ilmu. Walaupun manusia meremehkan, merendahkan, saya tidak peduli. Yang penting Allah Subhanahu wa taala mengenali dirinya sebagai seorang yang beramal dengan ilmu. Berarti yang diharapkan oleh dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang memiliki ma'rifatullah. Siapa yang memiliki ma'rifatullah, maka cukup baginya ma'rifah minallah. Karena dia kenal Allah, maka cukup bagi dia pengenalan dari Allah. Bahwa Allah kenal dia, cukup. Adapun man lam tuqni' nafsuhu, adapun orang yang tidak cukup, lam tuqni', tidak cukup, tidak puas jiwanya, bidzalika, dengan itu. Tidak cukup kalau hanya Allah saja yang tahu. Hatta tasila darajatal hukum bainan nas. Dia tidak puas hingga dia mencapai derajat hukum di antara manusia. Yani kalau dia mencapai derajat sebagai hakim, hakim dalam artian qadhi, qadhi yang memutuskan keputusan-keputusan di antara manusia. Dia belum puas kalau dia belum dijadikan sebagai hakim. Haitsu kana ahli zaman la yu'azzimuna man lam yakun kadzalik. Di mana keadaan ahli zamannya, kebanyakan orang-orang di zamannya, la yu'azzimun, tidak menghormati, tidak mengagungkan man lam yakun kadzalik. Tidak mengagungkan orang yang tidak seperti itu. Kalau belum jadi hakim, belum jadi qadhi, tidak dihormati. Wala yaltafituna ilaih, dan mereka tidak mau menengok kepadanya. Kemudian dia berharap, kalau saya tidak mencapai derajat hakim, qadhi, kalau saya tidak dianggap sebagai pemutus keputusan-keputusan, berarti saya tidak mendapatkan penghormatan. Dan mereka tidak akan menengok kepadaku. Maka dia tidak puas. Pokoknya saya akan belajar terus, akan mengkaji terus, dan saya akan tunjukkan keilmuan saya sampai mereka mengangkat aku sebagai hakim. Bagaimana orang seperti ini? Hah? Ilmunya nafi' atau gharu nafi'? Hah? Gharu nafi'. Bahkan dikatakan oleh Ibn Rajab, orang yang seperti ini, faqad istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Orang seperti ini telah meminta ditukar yang rendah dengan yang lebih baik. Yani dia memilih yang rendah dengan mengorbankan yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih mulia. Atas tabdiluna alladhi, apakah kalian akan menukar, mengganti atau memilih yang adna billadhi huwa khair dengan sesuatu yang lebih baik, kata Allah. Ayat ini berbicara tentang Yahudi yang ketika bersama Musa menyeberangi lautan dengan pertolongan dari Allah, dibelah lautan tersebut untuk mereka, bahkan dibelahnya dalam keadaan 7 atau dikatakan 12 jalan khusus setiap suku dengan jalannya sendiri-sendiri. Masya Allah. Udah dikasih jalan sendiri-sendiri itu pun masih protes. Kami tidak tahu apakah suku lain selamat atau tidak selamat, wahai Musa. Maka dijadikan oleh Allah dinding-dinding lautan tadi menjadi bening seperti kaca, maka suku yang satu bisa lihat suku yang lain dalam keadaan berjalan dengan selamat. Sampai dalam keadaan di sana, di seberang sana, mereka kelaparan. Marah lagi, mengeluh lagi kepada Musa. Ud'u lana rabbak. Doakan kepadamu agar Allah memberikan makanan untuk kami. Kami akan kelaparan di sini. Kami akan mati. Mau makan apa? Maka Nabi Musa berdoa lagi pada Allah. Dan Allah turunkan manna wassalwa. Allah turunkan manna wassalwa. Madu yang paling enak, yang paling bagusnya, yang dikatakan dari jannah, makanan dari jannah. Sedangkan salwa, daging burung yang bagus, yang tinggal makan saja. Qul inna a'udzubikumullah. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak puas. Dikasih makanan dari surga oleh Allah SWT, makanan istimewa. Apa kata mereka? Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, begitu beberapa hari berikutnya, bosan. Ya Musa, kami gak akan bisa hidup makan begini terus. Dengan satu makanan saja. Kami gak akan bisa. Bosan kami. Itu lagi, mana salwa, tiap hari mana wasalwa, tiap hari mana wasalwa. Berikan untuk kami. Min adasiha, wa basaliha, minta sayur adas, minta bawang merah, minta bawang putih, minta sayur mayur. Lihat, dikasih makanan surga, mintanya sayur mayur. Sayur adas itu biasa dimakan oleh budak-budak. Oleh orang yang masakin, orang miskin, orang yang tidak punya uang, maka makannya sayur adas. Ternyata ini orang, Bani Israel waktu itu, dikasih mana wasalwa, enggak puas. La nasbir ala ta'amin wahidin, fad'ulana rabbak. Kami enggak sabar dengan satu makanan saja. Fad'ulana rabbak, fad'ulana rabbak yukhrij lana. Min baqliha وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Kami minta apa yang ditumbuhkan dari bumi, sayur mayur, bakliha sayurnya, wafumiha wa'adasiha wabasaliha. Qul inna a'udzubikumullah. Apa jawaban Allah SWT? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian memilih yang rendah untuk ditukar dengan yang mulia, yang baik, kata Allah? Ini jahil. Kata Musa kepada mereka, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwanit talaba rahimani wa rahimakumullah. Kaitannya dengan pembahasan kita, bahwa tadi, orang yang tadi belajar, dia mendapatkan sesuatu yang khair. Apa khairnya? Khairul dunya wal akhirah. Khairul dunyanya, din wa dunya. Kebaikan dunianya dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Dia mendapatkan di dunianya, bisa tepat beramal dan beribadah. Kenikmatan atau bukan kenikmatan? Ni'mah, Allah SWT ni'mah. Dia bisa beramal dengan tepat. Ibadahnya benar. Sholatnya benar, puasanya benar, akhlaknya benar. Semuanya terbimbing dengan ilmu. Ini suatu ni'mah azimah. Kenikmatan besar. Di samping itu, di akhirat dia mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dengan ibadah-ibadahnya yang benar tadi memiliki nilai sempurna. Dan juga ilmunya dan belajarnya juga memiliki nilai yang juga tinggi. Dan Allah SWT memandangnya sebagai seorang yang alim bi'ilmihi, amil bi'ilmihi. Orang yang berilmu dan amil bi'ilmihi. Yang mengamalkan ilmunya. Di sisi Allah SWT. Khair. Oleh sebab khair. Khair. Khairun azim. Kebaikan besar. Tetapi orang tadi merasa, tapi orang-orang gak memandang saya orang berilmu. Karena saya belum jadi qadhi. Karena saya belum jadi hakim. Hakim syariat. Lihat, mereka kalau ada urusan datangnya ke si fulan, ke si fulan. Saya gak dianggap. Saya akan berupaya, berjuang untuk mendapatkan kedudukan itu. Supaya mereka kenal siapa aku. Supaya mereka tahu tentang ilmuku. Maka dia mulai kampanye. Setiap kajian, dakwah, berbicara, khutbah. Isinya bukan menasehati kaum muslimin. Isinya hanya menunjukkan bahwa saya punya ilmu. Sehingga kadang-kadang melampaui batas. Terlalu detail, terlalu rumit, terlalu orang-orang gak paham. Apa ini ngomong apa ini? Orang banyak sekali ilmunya. Terlalu luas. Tetapi innamal a'malu binniyat. Wa inna ma likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung niatnya, maka setiap orang beramal tergantung dia yang akan dapatkan adalah apa yang diniatkannya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Niatnya ketenaran dapat. Akhirnya orang-orang tabak kagum. Wah. Ilmunya mumpuni, tak mumpuni. Cukup yakni menguasai. Hafalannya banyak seperti air yang mengalir, ayat hadis. Orang semua memuji, menyanjung. Mulai mereka berduyun-duyun datang kepadanya untuk minta dihakimi. Baru dia merasa, sekarang saya mendapatkan apa yang saya maukan. Apa yang hilang dari dia? Yang hilang pahala di akhirat. Yang hilang dari dia adalah ibadah yang baik. Ibadah yang bagus, yang sempurna tadinya dia kerjakan, hilang. Sibuk untuk kampanye. Maka orang seperti ini berarti menukar pahala di akhirat dengan pujian manusia. Kalau menukar pahala di akhirat dengan pujian manusia, orang ini berarti seperti bodohnya Bani Israel ketika mengatakan pada Musa, kami minta sayur mayur, kenapa mana dan salwa terus? Makanan surga gak mau, mintanya sayur mayur. Sama, orang ini juga lebih bodoh lagi. Kenapa? Pahala akhirat enggak dipikirkan, tetapi dia memikirkan bagaimana pujian manusia. Fa inna a'udzubikumullah wa khana talabah rahimani wa rahimakumullah. Usikum bi taqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian semuanya sebagai thullabul ilm, sebagai pencari-pencari ilmu, hendaklah jangan berpikir mencari dunia. Jangan berpikir mencari pujian, mencari keuntungan. Nanti kalau saya lulus dari pondok ini kerjanya apa ya? Yang kira-kira gajinya besar. Jangan. Jangan berpikir ke sana. Berpikir ke akhirat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar dan kita akan bisa terbimbing ke arah ibadah-ibadah yang tepat, akhlak yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barakah dari langit dan dari bumi. Akan berikan barakah dari langit dan dari bumi. Kalau aman wattaqau, law kana ahlul qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal ardh. Kalau penduduk desa itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Bagaimana mungkin bisa beriman dan bertakwa kalau enggak punya ilmu? Ini catatan pentingnya. Bagaimana mungkin kita bisa beriman dan berilmu? Bagaimana bisa beriman dan bertakwa kalau enggak punya ilmu? Harus dasar utamanya untuk bisa beriman ya ilmu. Saya beriman, saya percaya. Percaya pada apa? Ya pokoknya percaya. Percaya pada apa? Ya pokoknya saya percaya, enggak bisa. Kalau kamu sudah mempelajari ilmunya, baca dalam Al-Quran tentang Allah dan sifat-sifatnya, saya percaya. Itu iman. Mempelajari tentang Rasulullah SAW, saya percaya. Itu iman. Mempelajari tentang malaikat, kemudian kami percaya. Itu iman. Diyakini dalam hati bahwa benar-benar Allah memiliki sifat-sifat seperti itu. Dan benar-benar Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan benar-benar para malaikat berwujud memang ada. Diciptakan oleh Allah. Dan memiliki tugas-tugasnya masing-masing. Maka kalau kita mengenalinya, mempelajarinya, kemudian kita percaya, baru itu iman. Saya iman, tapi enggak kenal Allah SWT. Iman pada sifat yang mana? Enggak tahu sifat satupun. Enggak pernah mempelajarinya. Iman pada Rasulullah SAW, iman pada apanya? Rasulullah SAW memberitakan sekian berita, kamu tidak tahu. Kalau percaya, percaya pada semua beritanya. Kalau beriman, beriman kepada semua apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka yang namanya iman harus dengan ilmu. Demikian pula ketakwaan. Yang maknanya berhati-hati. Jangan sampai terjerumus kepada yang haram. Jangan sampai terjerumus kepada kemurkaan Allah. Perkara-perkara yang membuat Allah murka. Ini takwa namanya. Hati-hati. Bagaimana mungkin akan bisa menghindari kemurkaan Allah kalau dia tidak mempelajari ilmunya dalam Quran dan Sunnah. Kalau tidak mempelajari syariat. Maka kalau sudah punya ilmu, maka bisa amanu wattaqo. Berilmu, kemudian diimani. Dan apa yang sudah diimani, dipraktekkan dalam bentuk ketakwaan. Baru akan dibuka barakat minas sama'i wal ardh. Dari langit turun hujan-hujan rahmat. Dari bumi tumbuh, tumbuh-tumbuhan yang juga memberikan rezeki. Qanibirina a'azakumullah. Barakah akan dibuka oleh Allah untuk mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Adapun mereka-mereka yang tidak puas kecuali harus mendapatkan kedudukan dan pujian di sisi manusia, maka faqad istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khair, berarti dia menukar yang rendah dengan yang tinggi. Wa intaqala min darajatil ulama ila darajatil dhalamah. Akhirnya orang ini justru berpindah dari derajat para ulama ke derajat orang-orang zalim. Kenapa demikian? Karena yang namanya ulama adalah yang amilin. Apa dalilnya? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah para ulama. Berarti orang-orang yang dikatakan alim, ulama, adalah orang-orang yang memiliki khasyatullah. Yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini sebaliknya. Yang tadinya dia dalam keadaan punya rasa takut pada Allah, dalam keadaan dia beramal dengan ilmunya, tapi merasa saya enggak dipuji oleh orang, enggak diangkat, enggak disanjung, enggak dianggap, enggak diberi kedudukan, maka saya akan berupaya untuk menunjukkan. Ketika dia berupaya untuk menunjukkan dirinya, artinya sombong, riya, maka saat itu khasyahnya kepada Allah berkurang. Rasa takutnya kepada Allah berkurang. Mulai dia tidak berpikir tentang Allah, dia berpikir bagaimana manusia terhadap saya. Berarti orang itu dari derajat para ulama menurun derajatnya kepada darajatul zalamah, derajatnya orang-orang zalim. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu berkata sebagian para ulama dari kalangan salaf, lamma urida 'ala al-qada'i fa'abahu. إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك. Fainal ulama yuhsyaruna ma'al anbiya wal qudha yuhsyaruna ma'al muluk. Apa kata para salafus salih? Lamma urida 'alal qadha, ketika diminta untuk menjadi qadhi, urida 'alal qadha yakni diminta untuk menjadi qadhi. Fa abahu. Tiba-tiba mereka menolak. Apa kata mereka? Innama ta'allamtul 'ilma li'ushyar bihi ma'al anbiya. Sesungguhnya aku mempelajari ilmu agar aku digabungkan nanti yaumul qiyamah bersama para nabi. Bukan digabungkan dengan para raja. Fa innal ulama yusharuna ma'al anbiya, karena para ulama digabungkan bersama para nabi yaumul qiyamah. Wal qudhah, sedangkan para qadhi, para hakim digabungkan bersama para penguasa. Fani bin a'azakumullah, kenyataannya memang di dunia pun demikian. Maka demikian pula di akhirat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Orang yang inginnya mendapatkan kedudukan, maka bergabungnya nanti bersama orang-orang yang memiliki kedudukan. Siapa? Para raja wal muluk, para penguasa. Seorang kalau sudah diangkat sebagai hakim, diangkat sebagai qadhi, biasanya kumpulnya dengan politikus, dengan para tokoh-tokoh politikus. Tetapi kalau ulama, alim, menyampaikan ilmunya, mengkaji ilmunya, mempelajari ilmunya, mengamalkan ilmunya, maka mereka dekatnya dengan siapa? Dengan para ulama, dengan orang-orang yang berilmu, dan tulabul ilmi, dengan para pencari ilmu. Maka digabungkan di sana yaumul qiyamah bersama para anbiya. Maka para salafus salih mengatakan, ketika diminta untuk menjadi qadhi mereka tidak mau, mereka berkata, kami belajar ilmu untuk digabungkan dengan para nabi, bukan dengan para raja. Kalau aku diangkat jadi qadhi, aku digabungkan dengan para raja. Tetapi kalau aku tidak menjadi qadhi, menjadi seorang yang mengajarkan ilmu, maka insyaallah akan digabungkan dengan para anbiya. Wala budda lil mu'min min sabrin. Qalil hatta yasil bihi ila rahatin tawilah. Maka semestinya bagi seorang mukmin, la budda itu artinya tidak boleh tidak, harus. Lam yakun buddun. Lil mu'min, bagi orang mukmin harus punya sabrin qalilin. Harus punya sabar yang sedikit. Maksudnya bukan sedikit saja sabarnya, bukan. Sabar sebentar itu maknanya. Karena sabar di dunia ini sampai kamu mati itu sebentar. Jika dibandingkan dengan kenikmatan yang kekal yaumul qiyamah. Jika dibandingkan dengan kebahagiaan yang kekal di dalam jannah, maka sabar di dunia sangat sebentarnya. Berapa tahun paling lama umur manusia? Kalaupun kamu sengsara terus, orang gak ada yang menghargai, orang tidak ada yang membantu, kamu berdakwah dalam keadaan berpikir sendiri bagaimana hidupnya, sudah harus mengajari orang, harus mencari ma'isyah, berat. Tapi itu sebentar, sepanjang-panjangnya paling sekian tahun, 100 tahun itu paling pol. Setelah itu, dia akan bahagia yaumul qiyamah khalidina fiha abada. Dia akan kekal dalam jannah, dalam kebahagiaan, dalam kenikmatan, dalam keridhaan Allah SWT khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Yang seharinya di sana sudah mengalahkan seluruh kehidupan di dunia. Seharinya. Yaumul qiyamah nanti sudah mengalahkan seluruh kehidupan duniamu dari mulai lahir sampai matinya. Sebab seharinya nanti yaumul qiyamah dikatakan fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, di satu hari yang ukurannya 50,000 tahun. Atau dalam ayat lain menceritakan tentang alfasanatin mimma ta'udun, 1,000 tahun dari apa yang kalian hitung. Seharinya 1,000 tahun dari apa yang kalian hitung. Atau dalam ayat lain 50,000 tahun. Wallahu ta'ala alam. Mungkin keadaannya akan berbeda-berbeda. Qulubina a'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia yang 100 tahun tadi gak ada apa-apanya, sepersekian hari pada hari kiamat. Maka kata beliau, semestinya seorang mukmin harus sabar sebentar. Sabrin qalil. hatta yasil bihi ila rahatin tawilah, hingga dia mencapai nanti istirahat yang panjang, rohah santai, istirahat yang sangat panjangnya yaumul qiyamah. Fa in jazi'a wa lam yasbir fa huwa kama qala Abdul Mubarak, kalau dia banyak mengeluh dan tidak sabar, maka dia seperti yang digambarkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah. Faman man sabara fama aqalla ma yasbir. Wa man jazi'a fama aqallu ma yamtani' ma yatamatta'. Kata Ibnu Mubarak, siapa yang sabar, maka dikatakan betapa sedikitnya, betapa sebentarnya dia sabar. Ma aqall mayasbir, betapa sedikitnya apa yang dia sadari. Betapa sedikitnya apa yang dia sadari. Wa man jazi'a, dan siapa yang banyak mengeluh, tidak sabar, fama aqal ma yatamatta, sungguh betapa sedikitnya dia bernikmat-nikmat. Dia bernikmat-nikmat betapa sedikitnya. Kenapa? Karena setelah apa yang dia keluhkan di dunia, di akhirat dia enggak mendapatkan apa-apa. Betapa sedikitnya kenikmatan dia. Tetapi orang yang sabar di dunia, walaupun sesengsara apapun di jalan Allah, sesengsara apapun dalam berjuang fisabilillah, menyampaikan ilmu, maka orang ini, kata Ibnu Mubarak, ma aqal, ma yasbir, sungguh betapa sebentarnya dia sabar. Dan betapa sedikitnya apa yang dia sabari. Ini kesengsaraannya yang dia sabari, sedikit sekali. Dibandingkan dengan kebahagiaan yang terus-menerus yaumul qiyamah. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullah yunshid, dan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau pernah mendendangkan sebuah syair. Maksudnya mendendangkan membacakan ya, bukan menyanyikan. Membacakan sebuah syair. Ya nafsa ma hiya illa sabru ayyamin ka'anna muddataha adghathu ahlami. Ya nafsa juzi 'anid dunya mubadarah مبادرة وخل عنها فإن العيش قدام. وهي جيوة ما هي إلا صبر أيام. وهي جيوة, tidaklah ini kecuali sabar beberapa hari saja. Ini hanya kesabaran beberapa hari, sebentar. كأن مدتها أضغاث أحلامي, sepertinya jaraknya itu, panjangnya sabar tadi, seperti adghasu ahlami, seperti mimpi. Adghasu ahlam, mimpi. Seperti mimpi, tiba-tiba sudah bangun. Ya nafsa juzi 'anid dunya mubadaratan wa khalli 'anha fa innal 'aysha qudam. Wahai jiwa, juzi 'anid dunya mubadaratan, dibalas dari dunia itu segera. Khalli anha fa innal 'aysha qudami, biarkanlah, tinggalkanlah balasan dunia tadi. Balasan dunia itu segera, memang segera, langsung kontan datang. Sedangkan akhirat nanti, memang segera. Tetapi khalli anha, tinggalkan itu semua. Fa innal 'aysha qudami, kan namanya kehidupan nanti, bukan sekarang. Qudam di depan. Yang namanya 'aysh, kehidupan yang sesungguhnya adalah qudam di depanmu nanti yaumul qiyamah, itu kehidupan hakiki. Digabungkan antara roh dengan jasad dalam keadaan sesempurna-sempurna manusia, berarti itu kehidupan hakiki. Kehidupan di dunia banyak kekurangan-kekurangannya, termasuk kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, penggabungan roh dengan jasadnya pun tidak seperti yang ada di sana nanti. Karena penggabungan ruh dengan jasad ada beberapa keadaan. Ada penggabungan ruh dan jasad di janin, di perut. Bagaimana keadaannya? Hidup atau tidak hidup? Hah? Janin di perut ibunya, hidup atau tidak hidup setelah ditiup ruh? Hidup. Iya kan? Tapi bagaimana kehidupannya? Bisa ngomong? Gak bisa. Bisa lari? Gak bisa. Gimana dunianya? Sempit dunianya, hanya seperut ibunya saja. Hidup tapi ya bukan hidup yang sebenarnya, karena hidupnya sangat terbatas. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, nggak bisa. Lahir ke dunia, agak lebih luas kehidupannya, tapi masih sempit jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Masih kecil, masih memiliki kelemahan-kelemahan-kelemahan. Semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Sampai puncaknya, turun lagi. Semakin menua, semakin menua, semakin menua, kekurangan lagi, kekurangan lagi, kekurangan lagi. Yang tadinya gak bisa jalan sampai bisa jalan, setelah bisa jalan, jadi gak bisa jalan lagi. Setelah tua, renta. Yang tadinya gak bisa ngomong, sampai ketika bisa ngomong, begitu tua, gak bisa ngomong lagi. Dan terus seperti itu, kehidupan manusia. Tetapi nanti dibangkitkan yaumul qiyamah, digabungkan roh dengan jasad, di umur sesempurna-sempurnanya. 35-an disebutkan dalam riwayat-riwayat 35. Atau kurang lebih seperti itu. Disebutkan di masa sempurna-sempurnanya manusia, itu hidupnya di sana seperti itu. Satu, seperti itu. Yang kedua, kita di sini tidak bisa memandang wajah Allah SWT. Itu menunjukkan kelemahan kita, kelemahan penggabungan ruh dengan jasad di dunia. Tidak mampu memandang wajah Allah Taala. Tetapi nanti yaumul qiyamah, memandang wajah Allah SWT. Di dunia, kehidupan yang ada sakitnya, kehidupan yang ada malapetakanya, kehidupan yang kadang ada orang yang cacat matanya, cacat ininya, cacat itunya, karena kecelakaan ini, kecelakaan itu, sedangkan di sana tidak ada kecuali kenikmatan dan kesempurnaan. Tidak ada kecuali kenikmatan dan kesempurnaan. Hidup di dunia dalam keadaan terancam dengan kematian. Sedangkan hidup di surga, disembelih kematian di antara surga dengan neraka, kemudian dikatakan oleh Allah SWT, khuludun wala maut. Wahai ahli nar, kehidupan tidak ada kematian. Wahai ahli jannah, wahai penduduk surga, kehidupan dan tidak ada kematian. Beda kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka ibn a'azakumullah, berarti kehidupan yang hakiki yang mana? Yang sempurna atau yang penuh dengan kekurangan? Kalau kau bandingkan kehidupan kita di dunia dengan kehidupan janin, maka kita akan kalau bisa bicara kepada janin tadi, hey, kehidupan yang asli itu bukan di situ, nanti kalau kamu keluar. Iya kan? Sama. Demikian pula kamu hidup di dunia. Kalau mau tahu kehidupan yang hakiki, nanti di akhirat nanti. Itu kehidupan yang hakiki. Maka kata Imam Syafi'i, khalli anha, tinggalkan harapan-harapan dunia. Fa innal aisha quddam, sesungguhnya yang namanya kehidupan nanti di depan, di dalam jannah. Fa nasallallahu ta'ala 'ilman nafi'an. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada kita semuanya ilman nafi'an. Wa na'udzu bihi min 'ilmin la yanfa'. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan juga berlindung kepada Allah dari hati yang tidak memiliki rasa takut. Wa min nafsin la tashba', dan berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari empat perkara tadi. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.